Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah taala malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Dan kita sampai pada pelajaran ke 11 ya. Nah, insyaallah pelajaran ke 11. Halaman 57. Di sini ada ada beberapa kalimat. Pembahasannya adalah ayyu kitabin hada. Kitab apa ini? Kita baca terlebih dahulu ayyu kitabin hada. Hada kitabul lughatil arabiyyah. Kitab apa ini? Ini kitab bahasa Arab. Ayyu darsin hadha? Hadha darsul fikhi. Pelajaran apa ini? Ini pelajaran fikih. Ayyu yawmin hadha? Hadha yawmul khamis. Hari apa ini? Ini hari Kamis. Ayyu syahrin hadha? Hadha syahru dhil hijjah. Bulan apa ini? Ini bulan dhul hijjah. Nah, di sini ada ayyun ditambah kitabun menjadi ayyu kitabin. Ayyun ditambah yaumun menjadi ayyu yaumin. Ayyu yaumin. Nah, kita latihan membaca terlebih dahulu. Kita mulai dari Al-Akh Abu Saufa. Silakan dibaca ayyu kitabin hadza sampai selesai. Nah, Ustaz, bismillah. Ayyu kitabin hadza? Hadza kitabul lughatil arabiyyati. Kitab apa ini? Ini kitab bahasa Arab. Ayyu darsin hadza? Hada darsul fikhi. Pelajaran apa ini? Ini pelajaran fikih. Ayu yaumin hada? Hada yaumul khamisi. Hari apa ini? Ini hari Kamis. Ayu syahrin hada? Hada syahru dhil hijjati. Bulan apa ini? Ini bulan dhul hijjah. Nam ahsanta. Al-Akhabu Ahnaf, silakan. Al-Akhabu Ahnaf, silakan. أي كتاب هذا؟ هذا كتاب اللغات العربية. أي درس هذا؟ هذا درس الفقه. أي يوم هذا؟ هذا يوم الخميس. أي شهر هذا؟ هذا شهر دين ذي الحجة. نعم أحسنت. الأخ أبو خديجة silakan dibaca. نعم. Ayyu kitabi hadha? Hadha kitabul lughati. Kitabul lughati al-arabiyyati. Kitab apa ini? Ini kitab bahasa Arab. Ayyu darsi hadha? Hadha darsul fikhi. Pelajaran apa ini? Ini pelajaran fikih. Ayyu yaumin hadha? Hadha yaumul khamisi. Hari apa? Apa ini? Ini hari Kamis. Ayu syahrin hadha? Hadha syahrul tahrudil hijjati. Bulan apa ini? Ini bulan Dzulhijjah. Naam, Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam, Ustaz. Ayyu kitabin hadha? Hadha kitabul lughatil arabiyyati. Kitab apa ini? Ini kitab bahasa Arab. Ayyu darsin hadha? Hadha darsul fiqhi. Pelajaran apa ini? Ini pelajaran fikih. Ayyu yaumin hadha? Hadha yaumul khamisi. Hari apa ini? Ini hari Kamis. Ayyu syahrin hadha? Hadha syahru dil hijjati. Naam, ahsantum. Baik, kita coba langsung masuk pada latihan 1, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Hari apa ini? Ini hari Sabtu. Ayyu yawmin hadha? Hadha yawmul sabti. Naam, ayyu yawmin hadha? Hadha yawmul sabti. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ayyu yawmin hadha? Hadha yawmin talisah. Ayyu yawmin hadha? Hadha yawmus sulasa. Hadha yawmus sulasai. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Ayyu darsin hadha? Hadha darsin, hadha darsul tauhidi. Naam. Ayyu darsin hadha? Hadha darsut tauhidi. Tayyib, berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Pelajaran apa ini? Ini pelajaran hadis. Ayyu darsin hadha? Hadha darsul hadisi. Ayyu darsin hadha? Hadha darsul hadisi. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Sifa. Naam, Ustaz. Ayu kitabin hadha? Hadha kitabut tafsiri. Ayu kitabin hadha? Hadha kitabut tafsiri. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Kitab apa ini? Ini kitab hadis. Ayu kitabin hadha? Hadha kitabul hadithi. Ayu kitabin hadha? Hadha kitabul hadithi. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Taib, Al-Akh Abu Salwa, silakan. Bulan apa ini? Ini bulan Zulqa'dah. Ayyu syahrin hadha? Hada syahrul Zulqa'dati. Ayyu syahrin hada? Hada syahru Dhil. Zulqa'dati. Hada syahru Zulqa'dati. Nah, nanti kita jelaskan. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Bulan apa ini? Ini bulan Rajab. Ayyu syahrin hada? Hada syahru Rajabi. Ayyu syahrin hada? Hada syahru Rajab. Rajab. Rajab. Rajab. Oh. Taib. Di sini ada penyebutan nama-nama bulan dan nama-nama hari. Bulan Hijriyah maksudnya, bulan Hijriyah. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal. Naam. Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Untuk Dzulqa'dah sama Dzulhijjah itu sama seperti kalimat akhuka, akhika, ya. Sama seperti kalimat abuka, ada tambahan waw di situ di pada kalimat abuka, akhuka. Nanti ketika majrur bukan dengan kasrah tapi dengan dirubah menjadi huruf ya, di dzil qa'dati, dzil hijjati. Nama-nama di nama hari di dalam sepekan, yaumul ahadi, yaumul itsnaini, yaumul tsulatsai, yaumul arbi'ai, yaumul khamisi, yaumul jumu'ati, yaumus sabti. Naam. Kemudian latihan 2, kita membaca kemudian kita latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di sini ada beberapa kalimat, fi ayyi madrasatin anta sampai min ayyi baladin antunna. Coba kita baca satu persatu. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Fi ayyi madrasatin. Fi ayyi madrasatin anta? Ana fil madrasatil ibtidaiyati. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam, sat. Fi ayyi madrasatin antum? Nahnu fil madrasatil mutawashitati. Fi ayyi madrasatin antum? Nahnu fil madrasatil mutawassitati. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Min ayyi baladin anti? Ana min Indonesia. Min ayyi baladin anti? Ana min Indonesia. Berikutnya Al-Akh Abu Shifa. Di negara mana kalian? Kami dari Saudi. Min ayyi baladin antunna? Nahnu minas suudiyyati. Naam. Min ayyi baladin antunna? Nahnu minas suudiyyati. Taib. Latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, latihan 3. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Di sekolah apa kamu? Di sekolah apa kamu? Saya di Madrasah Ibtidaiyah. Fi ayyi madrasati anti? Ana fi madrasati Ibtidaiyati. Naam. Fi ayyi madrasatin? Fi ayyi madrasatin anti? Ana fil madrasati al-ibtidaiyah. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Di sekolah apa kalian laki-laki? Kami di SMP. Fi ayyi madrasatin antum? Nahnu fil madrasatil mutawasiyati. Mutawasitati. Naam. Fi ayyi madrasatin antum? Nahnu fil madrasati al-mutawasitati. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Di sekolah apa kamu laki-laki? Saya di SMA. Fi ayyi madrasatin anta? Ana. Apa SMA? SMA-nya Saudi. Sanawiyah. Berarti fi ayyi madrasatin anta? Ana fil madrasati as-sanawiyyati. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ya, Ustaz. dari negara mana kamu laki-laki? Saya dari Cina. Min ayyi baladin anta? Ana minasini. Naam. Dari negara mana kamu? Saya dari Cina. Min ayyi baladin anti? Min ayyi baladin anta? Ana minasini. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Dari negara mana kalian? Kami dari Jepang. Min ayyi baladin antuna? Nahnu minal Yabani. Min ayyi baladin antunna? Nahnu minal Yaban. Baik, berikutnya al-akh. Oh, selesai, alhamdulillah. Selesai pelajaran ke-11. Sini ada kalimat uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nabiyyuk? Nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fi ayyi baladin wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Fi ayyi baladin tuwfiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Tuwfiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil madinatil annabawiyyah. Uhibbu, saya cinta Rasulullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nabiyyuk, siapa nabimu? Nabiyyi Muhammadun, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi ayyi baladin wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Di negara mana? Di negeri mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Wulida, beliau dilahirkan di kota Makkah. Fi ayyi baladin tuwfiya, di negara mana, di negeri mana Nabi kita wafat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat? Tuwfiya, beliau wafat di Madinah An-Nabawiyah. Nah, selesai pelajaran ke-11 alhamdulillah. Kemudian pelajaran berikutnya insyaallah taala pada pertemuan berikutnya adalah membahas tentang jamak li ghairil akil, bentuk jamak tapi untuk sesuatu yang tidak berakal. Bentuk jamak untuk sesuatu yang tidak berakal. Biidznillahi azza wajal pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Taib, sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ada. Afwan Ustaz, ana izin bertanya Ustaz. Naam, silahkan. Ah, Abu Sofa. Untuk nama-nama bulan dan nama-nama hari, selain yang tadi ada dicontohkan untuk Dzulqa'dati sama Dzulhijjati. Nah, sedangkan untuk yang untuk Sofar, Rojab, Sa'ban, Ramadan itu harokat terakhirnya menjadi apa Ustaz? Nah, untuk bulan-bulan lainnya itu sesuai dengan susunan dalam bahasa Arabnya. Ada yang ghairu munsharif. Ghairu munsharif berarti tidak boleh pakai tanwin, seperti Ramadanu, Rajabu, Sofar. Ada yang di sini Allah alam sepertinya ada kesalahan penulisan harokat kayaknya ya, kemungkinan Rabiun al-awwal, Rabiun al-awwal, wallahu alam, ini sepertinya ada kesalahan ketik harokat. Nah, kemudian juga ada al-muharramu, yakni harokat-harokat itu tadi sesuai dengan susunannya nanti, sama seperti kata-kata lainnya, seperti madrosatun, seperti kata kolamun, dia bisa berharokat dhammah, bisa berharokat kasroh, bisa berharokat fathah, sesuai dengan konteks kalimatnya, sesuai dengan konteks kalimatnya. Demikian juga bulan, nama-nama bulan. Hanya saja di sini banyak yang tidak boleh menggunakan tanwin. Nah, tidak menggunakan tanwin. Adapun du sama dzulqa'dah, dzulhijjah itu nanti ada pembahasan sendiri yang disebut dengan susun apa namanya asma al-asma al-khamsah. Al-asma al-khamsah. Du sama seperti pembahasan pada kata abuka atau akhuka yang sudah lewat. Nah. Jadi seperti itu insyaallah bisa difahami lagi nanti kalau ada bentuk atau contoh kalimat-kalimatnya insyaallah. Sementara yang dicontohkan di sini pada bulan Dzulhijjah, Dzulhijjah. Naam. Jadi nanti lihat konteks kalimatnya. Intinya harokatnya sama, bisa dhammah, bisa fathah, bisa berubah-ubah. Naam, demikian akh Abu Sofa. Naam Ustaz, jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Fadhal, ada yang lain? Kan Ustaz, mau tanya Ustaz. Naam, silakan akh Abu Salwa. Untuk ayu sama ma ini bedanya apa Ustaz? Ayu sama ma. Kalau ayu, kalau ma itu, ma sebenarnya banyak juga ya. Ma yang kita lewati adalah ma yang digunakan untuk bertanya. Ada tuh al-istifham, kalimat tanya atau kata tanya. Ma artinya apa? Dan di sana ada ma lainnya, ada ma yang lainnya. Ya. Mungkin yang di sini yang dimaksud adalah ma yang digunakan untuk bertanya dengan arti apa. Lalu bedanya dengan ayu ada naam sisi perbedaan pada susunannya. Susunannya. Kemudian nanti juga penggunaannya. Dari sisi susunan sudah jelas di sini ayu kitabin. Ayu kitabin. Ini susunan mudhaf mudhaf ilaih. Susunan mudhaf mudhaf ilaih. Kalau ma tidak bisa. Kalau ma tidak bisa. Ma hadza. Misalkan apa ini? Apa ini? Nah, itu saja sementara yang perlu difahami. Kalau ayu itu susunannya susunan mudhaf mudhaf ilaih. Susunan mudhaf mudhaf ilaih. Maka di sini harokatnya kita lihat ayu kitabin, ayun kitabun, kemudian dileburkan dijadikan satu menjadi ayu kitabin. Susunan mudhaf mudhaf ilaih. Nah, demikian barakallahu fiik. Gitu ah Abu Salwa. Naam Ustaz, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Naam, ada yang lain? Dan ayu juga termasuk ada bentuk ayu yang lain yaitu apa namanya? Munada. Bukan munada, huruf nida. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Ayy muh ayy. Naam. Intinya yang sedang kita pelajari adalah kata yang digunakan untuk menanyakan ayu kitabin, kitab apa ini. Di sini susunan mudhaf mudhaf ilaih, ayu kitabin. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang membaca pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.